royong gebrekan gunung lawu. Sesek napasku acur adikku koyong ini iyo nasibku. 20 tahun rumah tangga tembe saiki waro sing tak tresnani onok ning deso ra ngerti.